Mitra Bisnis, Jumat lalu Presiden SBY mengajukan calon tunggal ke DPR untuk jabatan Gubernur Bank Indonesia masa jabatan 2013 sampai 2018, yakni Agus Martowardoyo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda melihat pencalonan ini? Kalau saya tuh saja melihat begini, Pak Agus ini nanti pertama kalau mau dipindahkan ke BI harus melalui satu proses yang mungkin kurang begitu mengenakan di DPR. Karena beliau itu sudah pernah dites di sana dan kelihatannya dinyatakan tidak lolos oleh DPR. Meskipun itu saya juga tahu bukan berarti Pak Agus pinter atau tidak pinter, tapi ini kan masalah juga urusan politik kalau di DPR. Jadi DPR bisa jadi mungkin juga tidak begitu memudahkan untuk meloloskan itu. Kedua, dari sudut pemerintahan ini kan juga sudah sampai tanggung tahun depan. Jadi mungkin akan lebih bagus kalau masing-masing menuntaskan pekerjaan yang sedang dihadapinya masing-masing. Jadi nggak perlu masa orientasi-orientasi baru. Yang ketiganya bahwa terus terang aja BI dipimpin Pak Darmin itu sangat luar biasa bagus. Stabil, mulus, segala sesuatunya kelihatannya sudah berjalan dengan baik. Nggak ada kekhawatiran karena ini kan sensitif pemegang dunia perbankan moneter ini. Dan luar biasa alhamdulillah Pak Darmin telah bisa melampaui ini dengan sangat bagus gitu ya. Ya telah membangun satu kepercayaan pada dunia perbankan kita. Jadi menurut saya tidak ada alasan yang mendesak untuk melakukan mutasi, melakukan lukir, katanya mau dilakukan lukir di tempat ya. Karena di BI sudah berjalan baik, di keuangan tidak ada masalah, begitu kabinet sudah tanggung. Menurut saya ya diperpanjang aja Pak Darmin, tidak ada masalah apa itu diterusin juga di sana di keuangan bagus gitu. Masing-masing suruh menyelesaikan pekerjaannya lebih lanjut. Kalau Pak SBY mengajukan Pak Darmin diperpanjang, saya kira itu akan jauh lebih mulus di DPR dibandingkan dengan mengganti. Kalau feeling saya, politik begitu. Jadi kabinet kan memang sepenuhnya Menteri Keuangan kan sepenuhnya hak Presiden, ganti Presiden gitu. Jadi buat saya ya, karena nggak ada alasan yang kuat, ngapain Presiden dan DPR cari kerepotan gitu loh. Itu sih pandangan saya, tapi segala sesuatunya kan nanti bagaimana di DPR. Tapi Pak, beberapa pihak menilai Agus Marto mampu menjadi gubernur BI, mengingat beliau berpengalaman juga di industri perbankan. Bagaimana menurut Bapak? Alasannya Pak Agus orang perbankan, ya betul, tapi ini ngurus moneter itu bukan hanya perbankan. Ini ada masalah kestabilan, masalah makro, bukan semata-mata masalah perbankan mikro seperti yang dimaksudkan Pak Agus. Jadi apalagi kalau sampai mengatakan misalnya Pak Darmin nggak mampu, buktinya udah bagus, sukses 4 tahun itu. Saya tidak melihat ada urgensi untuk melakukan mutasi pemindahan-pemindahan tempat ini ke sini, ya. Yang satu tukar tempat, saya tidak melihat ada urgensinya. Sekali lagi saya ulang, kabinet juga sudah nanggung, kemudian juga sedang tidak ada masalah, terutama di BI, jadi ngapain cari kerepotan gitu loh. Mengenai pencalonan tunggalnya, bagaimana Bapak melihatnya? Itu justru menimbulkan masalah, karena banyak fraksi menanyakan. Ya, kalau calon tunggal kan seperti di feta kompli, DPR ada kesan seperti itu. Saya sih nggak melihat ada muatan politisnya ya, urgensinya yang saya tidak lihat. Bapak optimis Agus Marto mampu meneruskan kinerja Darmin Nasution dengan baik? Bahwa alam yang mungkin saja bisa sih, tapi karena itu soal waktu nanti yang menjawab gitu kan. Demikian mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir, saya Mandariska.